Bieber, you fool. Siang, Nada Power, depan satu minggu ini kurang karbon terus, dan satu bulan ini kurang dalam kapupaya sih. Jadi yang nama pasti asli, karena bukan pemancatan dia. Stop ini, join with me for Andre Aiba Remix. Wait a second, let me catch my breath.